ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang semacam ini la yanfa', kata beliau. Falam yakun hada udhran lahum, dan yang semacam ini, itu alasan bagusnya niat, ini bukan merupakan udhur bagi mereka. Lianna Allah arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li inkari dhalik, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul dan juga telah menurunkan kitab-kitab, li inkari dhalik, untuk mengingkari hal-hal yang demikian, itu mengingkari kesyirikan-kesyirikan, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan inti dakwahnya para rasul, itu dakwah mengajak kepada tauhid dan juga mengingkari kesyirikan. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini selanjutnya, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, فَأَوَّلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ الْإِنْدَارِ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنْدَارِ عَنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا. Perkara pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya adalah al-indaru anhu. Yaitu al-indar, memberikan peringatan dari kesyirikan. Memperingatkan manusia, mengingatkan manusia dari kesyirikan dan juga bahaya dari kesyirikan tersebut. Ini perkara pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya. Qabla al-indari 'anil zina wa sariqati wa ghairihima. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberikan peringatan tentang permasalahan zina dan juga mencuri serta selain keduanya. Hal ini menunjukkan bahwasannya at-tauhid ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Walaupun kita mengetahui bersama yang namanya zina adalah kejelekan, mencuri juga kejelekan, meminum khamr dan juga yang lainnya dari al-kabair, ini adalah merupakan kejelekan. Namun kejelekan syirik ini lebih parah daripada kejelekan-kejelekan dosa-dosa tadi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang diperintahkan untuk nabinya memperingatkan manusia adalah al-indar anhu. Itu memberikan peringatan dari kesyirikan, mengajak mereka kembali untuk bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnami. Dan juga engkau mengetahui bahwasanya di antara mereka man ta'allaqa 'ala al-asnami, ada yang ta'allaqa 'ala al-asnam, yang berta'alluq, bergantung kepada al-asnam, maksudnya menyembah, beribadah kepada mereka, menggantungkan hidupnya, urusan-urusannya kepada berhala-berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'ala al-mala'ikati wa 'ala al-anbiya'i wa min bani Adam. Dan di antara mereka ada juga yang berta'alluq, bergantung kepada para malaikat, kepada para nabi dan juga kepada bani Adam. Itu menyembah, beribadah kepada mereka, menyerahkan urusan-urusannya kepada mereka. Ini di antara mereka, yaitu sesembahannya berbeda-beda. Ada yang menyembah al-asnam, ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para wali, dan juga yang lainnya. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atuhum. Dan mereka menyatakan, tidaklah kami meminta, menginginkan dari mereka kecuali syafa'atuhum. Itu syafa'at mereka nanti, pembelaan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami. Kami berharap syafa'at mereka untuk kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadza, kata beliau, bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Dan bersamaan dengan ini, bada'a bil indari anhu, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali perintahnya dengan al-indar anhu, yaitu memperingatkan dari kesyirikan. Fi awwali ayatin, pada awal ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya dengan ayat tersebut. Itu dalam surat Al-Muddathir. War-rujza fahjur, maka tinggalkanlah ar-rujz, yaitu berhala-berhala, Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, kum fa'andir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Yaitu peringatan yang diperingatkan adalah menjauhi kesyirikan, menjauhi penyembahan kepada berhala-berhala dan juga sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahkamta hadhil mas'alata, kata beliau, faya busraka. Maka jika engkau mengihkam, yaitu mengokohkan, memantapkan pemahamanmu terhadap permasalahan ini, faya busraka, maka sungguh berita gembira bagi engkau, kata beliau. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zamu min as-salawatil khamsi. Terlebih lagi, terkhusus lagi, kata beliau, jika engkau mengetahui bahwasanya anna ma ba'daha, apa-apa yang setelah perintah untuk tauhid tadi mengingatkan dari bahaya kesyirikan, a'zamu minas salawatil khamsi, itu lebih besar daripada as-salawatil khamsi. Itu maksudnya nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya tidak ada permasalahan yang lebih besar setelah permasalahan tauhid dari as-salawatul khamsu, dari salat lima waktu. Jadi salat lima waktu ini adalah merupakan permasalahan yang besar setelah at-tauhid. Namun bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala justru mengawali at-tauhid. Dan tidaklah salat lima waktu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada Lailatul Isra, seperti yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala nanti. Kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau pada poin yang ke-9, awalu ma umira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil indari anis syirki. Awal kali yang diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Perintah pertama yang diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Haitsu qala Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warudza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala tersebut. Itu berhala-berhala yang sangat banyak. Di Ka'bah waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya dan bangkit untuk memberikan peringatan kepada manusia untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Wadhalika qabla an yu'mara bil indari 'aniz zina wa surbil khamri wa akli riba. Dan perintah yang demikian, perintah untuk memberikan peringatan dari kesyirikan ini, kata beliau, qabla an yu'mara bil indari 'aniz zina wa surbil khamri wa akli riba, sebelum beliau diperintah untuk memberikan peringatan dari permasalahan zina, meminum khamr, dan juga akli riba, memakan harta riba. Karena perkara-perkara ini juga banyak waktu itu pada masa-masa jahiliyah, yang namanya perzinaan, surbul khamri, meminum khamr, dan juga memakan harta riba, itu riba jahiliyah, ini adalah merupakan perkara-perkara yang sangat banyak waktu itu. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengawali dengan at-tauhid, mengingatkan mereka dari kesyirikan, diperintahkannya mereka untuk menjauhi berhala-berhala tersebut. Kata beliau, innama hadihi nuhya anha fima ba'du. Adapun permasalahan ini, kata beliau, permasalahan al-indar anil zina wa surbil khamri wa akli riba, kata beliau, wa innama hadihi, dan hanyalah permasalahan-permasalahan ini, nuhya anha fima ba'du, dilarang. Dilarang untuk melakukan zina, meminum khamr, dan juga akli riba fi ma ba'du, setelah perintah at-tauhid, itu setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi kesyirikan. Walakin awwalu ma umira bihi tarkus syirki, kata beliau, akan tetapi perkara pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan adalah tarkus syirki, itu meninggalkan kesyirikan. Lam yakul hadzirhum minal kaba'iri wa minaz zina wa minar riba wa minal khaba'is allati kanu ya'malunaha. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya, itu tidak berfirman kepada nabinya, hadzirhum minal kaba'ir. Berikan peringatan kepada mereka dari dosa-dosa besar. Larang mereka dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan. Justru Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti pada ayat tadi, warudza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala tersebut. Wa minaz zina, dan juga tidak memerintahkan untuk memberikan peringatan dari permasalahan zina, dari permasalahan riba, dan juga khaba'is, kejelekan-kejelekan yang biasa mereka kerjakan tersebut. Bal awwalu ma amarahu bin nahyi 'anil syirki. Akan tetapi kata beliau, perkara pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah larangan dari kesyirikan. Itu larangan untuk berbuat kesyirikan. Bukan melarang mereka dari berbuat zina, meminum khamr, melakukan kejelekan-kejelekan, melarang mereka dari perbuatan riba dan juga yang lainnya. Bukan ini yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wa awwalu ma umiru bihi at-tauhid qabla an yu'maru bis-salati waz-zakati was-siyami wal-hajj. Dan perkara pertama yang mereka itu diperintah adalah at-tauhid, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka diperintah untuk melakukan salat, zakat, berpuasa dan juga berhaji. Jadi ini belakangan perintahnya. Belakangan datangnya setelah perintah untuk bertauhid terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya salat, zakat, puasa dan haji serta ibadah-ibadah yang lainnya itu harus dibangun di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas akidah yang sahihah, sehingga ibadah-ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid huwal asasu. Karena yang namanya tauhid adalah merupakan asas, itu landasan yang akan dibangun di atasnya sebuah amalan dari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la faidata fis salati wal haji was siyami wal a'mali shalihati ma'a adami wujudi tauhid. Kata beliau menegaskan kembali, dan tidak ada faidahnya fis salati, dalam permasalahan salat, haji, berpuasa, beramal saleh, ma'a adami wujudi tauhid, tanpa adanya tauhid. Jadi tidak ada faedahnya seseorang salat, berpuasa, berhaji dan juga beramal saleh kalau tidak ada tauhidnya. Kalau tauhidnya rusak, meyakini dengan keyakinan yang syirik, maka tidak akan ada faedahnya dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Salatnya tidak berfaedah, hajinya, puasanya, amalan-amalan salehnya tidak akan berfaedah bagi dirinya. Kemudian kata beliau selanjutnya menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah berbeda-beda di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sesuai dengan seleranya. Kata beliau di sini, kanu fil jahiliyyati mutasattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Mereka dahulu pada zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang mutasattitina fi ibadatihim, orang yang bercerai-berai, yang berbeda-beda fi ibadatihim, pada ibadah-ibadah mereka. Wa ma'budatihim, dan juga pada sesembahan-sesembahan mereka. Ibadah-ibadah yang mereka kerjakan berbeda. Sesembahan-sesembahan yang disembah juga berbeda. Karena masing-masing yang disembah sesuai dengan bisikan-bisikan dari syaitan itu menginginkan ritual-ritual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budus salihin wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka kata beliau ada yang beribadah kepada malaikat, ada juga yang beribadah kepada orang-orang saleh, dan ada juga yang menyembah al-asjar wal ahjar, pepohonan dan juga bebatuan. Ini mereka menunjukkan mereka ini tidak disatukan oleh satu sesembahan saja, berbeda-beda sesembahannya. wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Bal nahahum jami'an wa qatalahum jami'an, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka seluruhnya. Itu mereka seluruhnya, baik yang menyembah pohon, batu, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, dilarang seluruhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya perintah untuk melakukan indar kepada mereka. Kum fa'andir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Dan di antara perintahnya adalah warudza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala yang disembah tersebut. Lam yufarrik baina man 'abada al-mala'ikata was-salihin wa man 'abada al-asnama li'anna al-kull sawa'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara yang beribadah kepada para malaikat, orang-orang yang beribadah kepada orang saleh, dan juga yang menyembah berhala. Karena semuanya itu adalah sama. Itu sama-sama beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang disembah adalah para malaikat ataukah orang-orang saleh, sama-sama beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang namanya kesyirikan. Liannahu la farqa baina man ya'budu sanaman wa man ya'budu waliyan au 'abdan salihan. Karena tidak ada bedanya, kata beliau, antara yang menyembah berhala dengan yang menyembah wali ataukah yang menyembah 'abdan salihan, itu hamba yang saleh. Tidak ada bedanya. Semuanya adalah kesyirikan, itu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, itu ucapan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah ketika mereka beribadah, baik yang menyembah para malaikat, orang-orang saleh, para nabi, mereka menyatakan ma nuridu minhum illa syafa'atuhum, tidaklah kami menginginkan dari mereka kecuali syafaatnya mereka. Kata beliau di sini, yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yaitu mereka menyatakan tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Ini keinginan mereka dari sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu agar yang disembah tersebut bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Pada ayat lain dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَكُولُونَ هَاُولَٰئِ سُفَعَاءُنَ عِنْدَ اللَّهِ. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan mereka yang lain. Yaitu mereka menyatakan, هَاُولَٰئِ سُفَعَاءُنَ عِنْدَ اللَّهِ. Mereka adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan oleh mereka. Talabul qurbah ataukah talabus syafa'ah. Mencari syafaat ataukah mencari kedekatan. Sehingga kata beliau di sini, hadza qasduhum, inilah tujuan mereka. Tujuan mereka ketika beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik beribadahnya kepada para malaikat, orang-orang saleh, ataukah para nabi, bebatuan ataukah pohonan, mereka bermaksud untuk yang demikian. Agar yang disembah tersebut bisa mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Ataukah ingin mencari syafaat. Taqarrabu ilallahi bi'ibadatihim ha'ula. Mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun dengan cara beribadah kepada mereka. Itu kepada para malaikat, kepada para wali, kepada orang-orang saleh, dan juga kepada yang lainnya. Inginnya dekat kepada Allah, namun beribadahnya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qasduhum asyirk. Tidaklah tujuan mereka, kata mereka, itu kesyirikan. Tujuannya adalah talabul qurbah, ingin mencari kedekatan dan juga ingin mendapatkan syafaat. Wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufran fala yunzaru ila al maqasid hal hiya hasanatun aw laysat hasanatan, kata beliau. Dan jika perbuatan-perbuatannya adalah merupakan syirkan, itu kesyirikan, dan juga kekufuran, maka tidak perlu lagi, kata beliau, untuk diperhatikan ilal maqasidi, kepada niatan-niatan dari pelakunya. tidak perlu diperhatikan lagi tujuan-tujuan dari pelakunya. Apakah niatannya itu baik ataukah niatannya tidak baik. Karena bentuk perbuatannya sudah jelas jelek. Yaitu kesyirikan dan juga kekufuran. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun niatan mereka adalah menurut mereka baik. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Dan mereka menganggap mereka itu di atas hidayah. Yaitu untuk mencari kedekatan kepada Allah. Ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ini adalah merupakan kejelekan. Tidak perlu ditanyakan apakah niatannya baik ataukah jelek. Kemudian kata beliau. Yang berikutnya. Ai idza fahimta hadhihi almas'alata. Yaitu jika engkau memahami permasalahan ini. Itu permasalahan ini permasalahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah pertama kali yang diperintahkan kepadanya adalah untuk memberikan indar dari kesyirikan. Padahal kejelekan-kejelekan yang lain banyak seperti zina, minum khamr dan juga yang lainnya. Maka kata beliau, jika engkau memahami permasalahan ini, anna awwala ma yu'maru bihi at-tauhid, bahwasanya perkara pertama yang diperintahkan kepada Nabi adalah untuk bertauhid, wa awwala ma yunha anhu as-syirku, dan perkara pertama yang dilarang adalah kesyirikan, fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umuri ma'a fasadil aqidati. Maka sesungguhnya kata beliau tidak ada faedahnya fi salahi batil umuri pada kebaikan-kebaikan perkara-perkara yang lainnya dengan adanya kerusakan akidah. Itu percuma kalau sholat, berhaji, berpuasa dan juga beramal saleh, bersedekah dan juga yang lainnya kalau akidahnya rusak. Itu ada fasadul akidah, ada kerusakan akidah. Tidak ada faedahnya kata beliau. هذه مسألة عظيمة ومطلب عظيم يجهلها أو يجهله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم. Kata beliau, ini adalah merupakan permasalahan yang sangat besar. Dan juga matlabun azimun, perkara yang besar yang dicari. Merupakan tuntutan yang besar pula. Yang ternyata kata beliau, yajhaluhu kathirun mimman yantasibuna ilal islami al-yawma. Yang kebanyakan dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam pada hari ini, itu jahil terhadap permasalahan yang demikian. Jahil. Bahwasanya tauhid itu adalah merupakan perkara yang pertama. Dan kesyirikan itu adalah merupakan larangan yang pertama. Yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lainnya. Adapun orang-orang yang mengaku diri mereka muslim. Mereka justru menyatakan, tinggalkan kaum muslimin, biarkan kaum muslimin. Mereka sudah muslim, tidak perlu diajarkan kepada mereka akidah yang benar. Tidak perlu diajarkan kepada mereka at-tauhid dan juga asyirik. Karena mereka ini sudah dilahirkan dari bapak-bapak ataukah dari orang tua yang muslim. Padahal kebanyakannya dari orang-orang yang demikian justru jahil terhadap permasalahan yang seperti disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian kata beliau pada poin yang ke-13 di sini yaitu khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu minas salawatil khams, yaitu kata beliau ai laisa ba'da hadhihi almas'alati allati hiya at-tauhid a'dham minas salawatil khams, yaitu artinya tidak ada setelah permasalahan ini, yaitu permasalahan tauhid maksudnya, yang lebih besar minas salawatil khamsi, dari salat lima waktu. Jadi at-tauhid ini adalah merupakan perkara yang besar. Kemudian perkara yang besar berikutnya adalah salat lima waktu. Jadi setelah tauhid adalah salat lima waktu. Li'annaha ruknus tsani, karena salat lima waktu itu adalah merupakan rukun yang kedua min arkanil Islam ba'da syahadataini, termasuk rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah dua kalimat asyhadah. Itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ma'a hadza, kata beliau, bersamaan dengan ini, lam ya'murillahu subhanahu wa ta'ala bis salawatil khamsi illa kubailil hijrati. Dan bersamaan dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan sholat lima waktu kecuali mendekati hijrah. Itu ketika hendak berhijrah baru diperintahkannya untuk melakukan sholat lima waktu. Turun perintah wajib untuk melakukan sholat lima waktu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam makatha fi makkah 13 sanatan lam yu'mar bis salati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun. Beliau tidak diperintah untuk mengerjakan salat, itu belum diwajibkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma umira bis salati qubail al hijrati fi lailatil mi'raj. Dan hanyalah perintah salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mendekati hijrah. Mendekati hijrah ke Habasyah fi lailatul mi'raj, itu pada malam mi'raj di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau di sini, permasalahan yang besar yang semacam ini itu permasalahan salat lima waktu yang merupakan perkara yang besar setelah asyhadataini ternyata datang belakangan perintahnya setelah perintah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh beliau di sini, falimada ta'akhkharal amru bis-salati. Kenapa perintah untuk melakukan salat itu ta'akhkhar? Itu perintahnya datang belakangan. Maka dijawab oleh beliau hafizahullah, min ajli ayata'assasa at-tauhidu. Tujuannya adalah agar yata'assasa at-tauhidu. Tauhid ini semakin kokoh, semakin kuat menancap pada kaum muslimin, itu pada manusia. Itu tauhidnya benar, dibenahi terlebih dahulu dalam permasalahan tauhid. Li'annahum law sallu ma nafa'athum salatuhum illa ma'at tauhid. Karena kalau mereka salat dalam kondisi tauhidnya itu belum benar, dalam kondisi tauhidnya belum kokoh, itu belum benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nafa'athum salatuhum, tidak akan bermanfaat bagi mereka salat yang dilakukan oleh mereka kecuali dengan tauhid. Sehingga tauhid ini adalah merupakan perkara yang sangat besar. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, awal kali perintah yang diperintahkan kepada nabinya adalah untuk bangkit memberikan peringatan kepada manusia tentang permasalahan tauhid dan juga tentang permasalahan asyirik. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.